Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pelajaran kita membahas seputar masalah akidah atau tauhid dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad, sebuah kitab buah karya dari Syekh Fauzan Hafidhahullah. Dan masih kita membahas seputar wasilah yang ke-8 atau saranah yang ke-8 yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan, yaitu al-istisqa'u bil anwa, menyandarkan turunnya hujan dengan bintang-bintang. Dan sebelum kita menyelesaikan pembahasan ini, kita bacakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatas subhi bil Hudaybiyah ala isri sama'in ay matarin. Kata sahabat yang mulia Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh di daerah Hudaybiyah ala isrin sama'in, dan masih ada bekas turunnya hujan ya, di malam hari. Kanat minal lail. Falaman sarafa aqbala 'alan nas. Tatkala beliau selesai mengerjakan salat, beliau menghadap kepada manusia, kepada jamaah salat pada saat itu. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya yang lebih mengetahui. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka kita katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, cukup kita katakan Allahu a'lam. Sebagian para ulama mengatakan dengan perkataan la adri. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini ada hambaku yang menjadi mukmin, yang beriman kepadaku, dan ada hambaku yang kufur kepadaku. Fa'amma man qala mutirna bifadzillah wa rahmatih fadhalika mu'minun bi wa kafirun kafirun bil kaukab. Maka adapun seorang yang mengatakan kami telah diturunkan hujan disebabkan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang beriman kepadaku dan mengingkari bintang. Jadi dari potongan hadis ini diambil faedah, apabila turun hujan kemudian kita mengatakan mutirna bifadillah wa rahmatih, maka menunjukkan kita menyandarkan nikmat turunnya hujan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengingkari bintang-bintang itu. Wa amma man qala, dan adapun seorang yang mengatakan mutirna bi nau'i kadza wa kadza, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Dan adapun seorang yang mengatakan kami telah diturunkan hujan disebabkan bintang ini dan ini, maka hamba tersebut, orang tersebut telah kufur kepadaku, telah ingkar kepadaku, dan dia beriman kepada bintang-bintang. Jadi seorang yang menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, maka orang tersebut na'am telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selesai apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini terkait dengan wasilah yang ke-8 yang bisa mengantarkan seorang kepada pintu kesyirikan, tatkala seorang menyandarkan turunnya hujan dengan bintang-bintang tertentu. Maka perbuatan ini adalah salah satu wasilah yang bisa menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Kita lanjutkan ke wasilah berikutnya. Tasi'an, wasilah yang ke-9 yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan adalah nisbatun ni'am ila ghairillah. Menyandarkan kenikmatan-kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu menyandarkan kepada nenek moyang mereka dengan mengatakan harta yang kami dapatkan itu warisan. Ada pula yang mengatakan tatkala mendapatkan nikmat itu disebabkan karena keahlianku, kepintaranku, keuletanku di dalam mencari rezeki. Dan alasan-alasan yang lain yang ini menunjukkan, menggambarkan bahwasanya orang tersebut menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan-keyakinan atau perkataan-perkataan seperti ini bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan, karena dia telah menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah kepada na'am berhala-berhalanya yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, apakah dia sandarkan kepada dirinya sendiri disebabkan karena kepintarannya, keuletannya, kemahirannya di dalam mencari dunia. Maka bentuk-bentuk yang seperti ini adalah wasilah atau sarana yang bisa menyampaikan seorang kepada kesyirikan. Kemudian kata Syekh Fauzan Hafidzahullah, sabaqal kalamu an hukmi nisbatil matari ilal anwa wal istisqa'i biha. Dan telah berlalu pembahasan tentang hukum menyandarkan hujan kepada bintang-bintang. Wal kalamul ana fi hukmi nisbatin ni'am umuman ila ghairillah. Dan pembahasan kita saat ini, kata beliau, adalah tentang hukum menyandarkan nikmat secara umum itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, innal i'tirafa bi fadlillah wa in'amihi wal qiyami bi syukrihi min samimil aqidah. Kata mu'alif di sini bahwasanya pengakuan seorang terhadap anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, ini termasuk na'am kemurnian akidah. Jadi termasuk kemurnian akidah, penjagaan akidah adalah tatkala seorang mengakui bahwasanya segala nikmat, segala kebaikan, segala anugerah yang telah dia dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dari rukun syukur. Disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya seorang itu tidaklah dikatakan bersyukur sampai ada tiga rukun yang harus dia penuhi. Yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Fauzan Hafizahullah di sini, dia harus mengakui bahwasannya segala nikmat yang dia dapatkan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha-usaha yang dia lakukan itu hanyalah sebab, terkadang bisa terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa taala, terkadang pula tidak. Ini rukun syukur yang pertama. Seorang harus mengakui segala nikmat, baik itu kecil maupun besar, dia harus mengakuinya itu semua adalah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kerasnya usaha yang dia lakukan, bukan karena kepandaian, kemahiran di dalam dia berusaha, bukan karena kepintaran atau kecerdasan yang ada pada dirinya. Jadi dia harus mengakui itu semua murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun syukur yang kedua yang disebutkan oleh sebagian para ulama, tatkala dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia berterima kasih. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia diberikan kebaikan oleh saudaranya, maka dia mengucapkan jazakallah atau yang semisalnya syukron, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikanmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu tidaklah dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mau berterima kasih kepada manusia. Jadi di antara bentuk dia bersyukur kepada Allah, kalau ada orang yang berbuat baik kepada dirinya, maka hendaklah dia ucapkan terima kasih, atau dia ucapkan dengan doa jazakumullah khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikanmu. Dan di antara pula adab yang disebutkan oleh para ulama, kalau kita diberikan kebaikan sesuatu oleh saudara kita, maka usahakan dibalas. Al-jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan itu dibalas kecuali pula dengan kebaikan. Jadi kalau kita diberi sesuatu oleh saudara kita, kalau kita tidak bisa membalasnya, minimal kita berterima kasih. Tapi diusahakan kalau bisa kita balas, ya, sebagai bentuk menghargai atau bentuk terima kasih kita kepada saudara kita tersebut. Mungkin balasan tersebut tidaklah besar, tapi pengaruhnya sangatlah besar. Karena di antara bentuk atau cara yang disebutkan oleh para ulama agar menimbulkan jalinan ukhuwah antara sesama kaum muslimin, sesama ikhwah, di antara sebab yang disebutkan oleh para ulama adalah saling memberi hadiah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu, saling berbagilah, saling memberilah hadiah di antara kalian. Karena dengan sebab tersebut tahabu, akan timbul rasa saling mencintai. Cobalah kita amalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Insya Allah kalau kita sering berbagi dengan tetangga kita, dengan saudara kita, mungkin sesuatu itu tidak besar, tetapi pengaruhnya sangatlah besar. Oleh sebab itu, ketika seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Dzar, tatkala beliau memasak, Rasulullah SAW menasihatkan, ya Abu Dzar, idza tabakhta marakatan fa'aktir ma'aha wa ta'ahad jiranak, wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak makanan yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan bagilah saudara-saudaramu. Karena apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini itu memiliki faedah yang besar. Ya, terlebih kalau kita misalnya hidup di tengah-tengah orang awam. Kalau kita ingin mengambil hati mereka, Naam, ya, menaklukkan hati mereka agar mereka mungkin, ya, bisa terpengaruh dengan dakwah kita, atau minimalnya permusuhan yang ada pada mereka itu tidak besar. Cobalah kita sering berbagi dengan tetangga kita. Lebih-lebih lagi kalau tetangga kita itu adalah ahlu sunnah. Fa insya Allah dengan sebab itu akan menimbulkan rasa ukhuwah, meningkatkan ukhuwah di antara kita, saling peduli sesama kita, terlebih tetangga kita adalah orang yang hidupnya di bawah standar, atau mungkin hidupnya di bawah kecukupan. Kalau kita memiliki rezeki lebih, ya kita bagikan. Sebagai bentuk kita peduli kepada sesama saudara kita. Dan pengaruhnya pula, Pak, insya Allah dengan sebab itu akan timbul jalinan ukhuwah. Ya, timbul jalinan ukhuwah. Ya, rasa saling peduli, rasa saling mencintai sesama kaum muslimin. Kemudian rukun syukur yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama adalah dengan kita banyak beribadah. Dengan kita banyak beribadah. Apabila kita diberikan sekian kenikmatan, maka hendaklah kita membalasnya, ya, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan banyak beribadah. Bukan sebaliknya. Semakin diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah semakin bermaksiat. Maka pada hakikatnya rezeki atau sesuatu yang kita dapatkan itu bukanlah rezeki, ya, pada hakikatnya. Akan tetapi itu adalah bala. Sebagian para ulama menyebutkan kullu nikmatin la tuqarribu ilallah fahuwa baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, maka itu pada hakikatnya baliyah, musibah. Ya. Jadi kalau kita diberikan kenikmatan, dipermudah, ya, kehidupan kita, bukan malah kita mendekat kepada Allah, malah kita jauh kepada Allah. Semakin sukses usahanya, semakin banyak usahanya di mana-mana ada. Bukan hanya di kota itu saja, di mana-mana. Ya, usahanya di mana-mana. Penghasilannya luar biasa. Tapi dirinya semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menunjukkan itu pada hakikatnya bukanlah nikmat, ya, yang hakiki. Bukan rezeki yang barokah. Karena dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kenikmatan yang tidak bisa membantu seorang mendekatkan dirinya kepada Allah, kata sebagian para ulama, itu adalah baliyah, itu adalah musibah. Jadi kalau kita semakin kaya misalnya, semakin sukses usaha kita, akan tetapi iman kita semakin lemah, kita semakin jauh, semakin futur, maka hendaklah kita banyak introspeksi diri, banyak mawas diri, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dahulu ketika kita belum sukses, usaha kita belum besar, ya, kita rajin taklim, kita rajin beribadah, rajin menegakkan sunnah, dan itu pada hakikatnya adalah keutamaan. Lebih baik kalau mungkin seorang muslim yang cerdas dihadapkan kepada pilihan, ya, dia hidup biasa tapi dia tetap kokoh di atas sunnah, atau dia hidup luar biasa kekayaannya melimpah ruah akan tetapi dia jauh dari Allah. Muslim yang cerdas, muslim yang berakal, tentu dia akan memilih lebih baik hidup biasa. Lebih baik dia hidup biasa, dengan itu dia tetap, ya, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu hendaklah kita apabila mungkin berusaha, kemudian usaha kita belum berhasil, ya, kita tetap bersyukur. Mungkin dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga kita. Ya. ingin menjaga kita, ingin menjaga keistiqomahan kita. Mungkin kalau kita mungkin disukseskan perkara, ya kita lupa. Dan ini sudah sangat banyak sekali. Ya, pada saat dia hidup biasa-biasa, dia rajin beribadah. Ya, rajin nak menuntut ilmu. Rajin kumpul dengan sesama ikhwah, sesama saudaranya. Kemudian Allah takdirkan dia sukses dunianya. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Naam, jangankan ya taklim rutin, mungkin daurah tidak kelihatan kemana, kasihan kita. Naam, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang dahulunya naam semangat menuntut ilmu, ya, yang sudah jauh dari berkumpul dengan ahlu sunnah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Jadi ini tiga rukun, ya, dari rukun syukur yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, li'anna man nasaba ni'mata ila ghairi muwalliha wa huwa Allah subhanahu faqad kafaraha wa asyraka billah binisbatiha ila ghairihi. Kata Syekh Fauzan Habibullah, karena sesungguhnya barang siapa yang menyandarkan nikmat-nikmat itu kepada yang bukan berhak, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah mengingkari nikmat-nikmat tersebut, dan dia pula telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 83, ya'rifuna ni'matallah, mereka dahulu mengetahui, mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, thumma yunkirunaha, kemudian setelah itu mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Kemudian qala ba'dul mufassirin, sebagian para ulama ahli tafsir jelaskan ayat ini, ya'rifuna anna ni'am min indillah, yaitu dahulu mereka adalah orang-orang yang mengetahui nikmat-nikmat itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah huwal mun'in 'alaihim bidzalik, dan mereka pula dahulu mengetahui, mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan nikmat kepada mereka. Walakinnahum yunkiruna dzalik, dan akan tetapi na'am kemudian mereka mengingkari nikmat tersebut. Wa yaz'umuna annahum marathuha an abaihim, mereka mengira, mereka menyangka bahwasanya mereka mendapatkan nikmat-nikmat tersebut, harta-harta tersebut, rezeki-rezeki tersebut adalah warisan dari nenek moyang mereka. Jadi ini diantara bentuk naam seorang menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Takala dia meyakini bahwasannya harta benda yang dia dapatkan itu merupakan warisan. Ya, itu merupakan warisan. Wa ba'duhum yaqul, dan sebagian mereka mengatakan, laula fulanun lam yakun kadza wa kadza. Sebagian manusia mengatakan, menyandarkan nikmat kepada selain Allah, kalau bukan karena fulan maka tidak akan terjadi seperti ini dan seperti ini. Maka perkataan-perkataan seperti ini, naam, ini di antara bentuk menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Naam. Wa hakadha kullu yansibun ni'mata ila man yu'addimuhu minal aba wal aliha wal ashas. Dan seperti itulah setiap seorang yang menyandarkan, atau seorang yang menyandarkan nikmat itu kepada orang yang diagungkan dari bapak-bapak mereka, dari nenek moyang mereka, atau sesembahan-sembahan mereka atau orang-orang tertentu. Mutanasina masdaraha as-sahihah wal mun'ima biha 'alal haqiqah. Mereka pura-pura lupa bahwasannya sumber kenikmatan yang benar dan yang memberikan nikmat tersebut secara hakikat adalah wahwa Allah subhanahu, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kama anna ba'dahum yansibu nikmat as-sir fil bahri was-salamah min khatrihi ila rih wahadkil milah atau wahakil malah. Sebagaimana sebagian manusia menyandarkan nikmat perjalanan, ini diantara contoh. Naam, sebagian manusia yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebagian manusia, sebagian orang menyandarkan nikmat perjalanan, naam, di lautan dan mereka selamat dari bahaya itu, mereka mengatakan, mereka sandarkan itu kepada rih, kepada angin. Anginnya baik, anginnya bagus. Naam. Dan mereka juga menyandarkannya kepada wahakil malah, ya, kepintaran atau kepandaian nakhodah. Fayakul, dia mengatakan, kanatir rih taibatan wal malahu haziqan. Angin itu bagus dan nahkoda itu pandai, mahir. Ini diantara bentuk-bentuk yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa mithluhu al-yauma ma yajri ala al-sinatil kathir min nisbati husulin ni'am wan difa'il niqam ila majhudil hukumat awil afrad aw taqaddum al-ilmi tajribi. Dan yang semisal dengan ini, yang ada di tengah-tengah kita hari ini, apa yang ada pada lisan-lisan kebanyakan manusia dari menyandarkan, mendapatkan nikmat, didapatkannya nikmat-nikmat kebaikan-kebaikan dan terhindarkannya bencana-bencana, ila majhudil hukumat, dia sandarkan kepada, naam, kerja keras penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin, awil afrod, atau dia sandarkan hal tersebut kepada individu-individu tertentu, au taqaddum al-ilmi tajribi, atau dia sandarkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fayaqulun masalan, mereka mengatakan sebagai contoh, taqaddumu at-tib taghlibu alal amrod au qadu alaiha, disebabkan kemajuan ilmu kedokteran, taglibu alal amrod, maka penyakit-penyakit itu kalah dan penyakit-penyakit itu musnah. Maka perkataan-perkataan seperti ini tidak diperbolehkan. Itu semua, naam, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebabkannya, yang menakdirkannya. Adapun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kemajuan ilmu kedokteran itu hanyalah sebab. Betapa banyak, naam, ya, penyakit yang sekarang belum ada obatnya. Ya, betapa banyak orang yang sudah dikasih obat sesuai dengan resepnya, tapi juga belum sembuh. Ada yang sampai, naam mengantarkan kepada kematian. Kalau memang sudah ajalnya, mau obat mujarab, semujarab apapun, ya, sebagus apapun, kalau Allah subhanahu wa ta'ala belum menakdirkan sembuh, maka belum sembuh. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan mati, maka orang tersebut tetap akan mati. Maka menunjukkan bahwasannya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu juga kemajuan ilmu kedokteran, itu hanyalah sebab. Hendaklah kita senantiasa setelah menempuh sebab, mungkin kita berobat dengan dokter atau ke klinik, tetap kita menyandarkannya sembuh atau tidaknya, kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita bersandar kepada sebab, jangan kita bersandar kepada bagusnya dokter itu atau bagusnya obat itu. Itu belum tentu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala belum menakdirkan sembuh, maka tidak akan sembuh. Bahkan mungkin Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia meninggal. Itu menunjukkan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata muallif di sini, wal majhudat al fulaniyah taqdi 'alal fakri wal jahli. Di antara bentuk manusia menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan mereka mengatakan bahwasannya program-program manusia, ide-ide manusia itu menghilangkan kefakiran dan menghilangkan kejahilan. Wa ma asbaha dzalika minal alfat allati yajibu 'alal muslim ayabta'ida 'anha wa yatahaffadha minha ghayatat tahaffudhi. Dan yang semisal dengan itu, dari perkataan-perkataan yang wajib bagi seorang muslim untuk menjauhinya, dan hendaklah seorang muslim pula berhati-hati darinya dengan penuh kehati-hatian. Wayansiba an-ni'am ilallah wahdahu, dan hendaklah dia menyandarkan semua nikmat itu, semua kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa yashkuruhu 'alaiha, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Wa ma yajri 'ala yadi ba'dil makhluqin afradan aw jama'at minal majhudat innama hiya asbabun qad tathmiru wa qad la tathmir. Kemudian kata Syekh Fauzan rahimahullah, dan adapun yang terjadi melalui tangan-tangan makhluk, apakah itu melalui individu-individu tertentu, perorangan, ataukah sekelompok orang, minal majhudat, dari usaha-usaha, dari program-program, dari ide-ide, innama hiya asbabun, sesungguhnya itu hanyalah sebab-sebab, qad tathmiru wa qad la tathmir, terkadang berbuah, menghasilkan, terkadang pula tidak, yang menunjukkan semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau kita mendapatkan sebuah kebaikan, sebuah keberhasilan, hendaklah kita tetap bersyukur, tetap menyandarkannya itu semua murni karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kerasnya usaha kita, bukan karena bagusnya usaha kita, bukan karena kepintaran atau kecerdasan otak kita. Itu semua adalah karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wahum yashkurun ala qadri ma badaluh, dan hendaklah mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka dapatkan dari nikmat. Walakin la yajuzu nisbatu husulin nataij illa ilallahi subhanahu, dan akan tetapi tidak boleh seorang itu menyandarkan segala yang dia dapatkan dari keberhasilan-keberhasilan, dari kebaikan-kebaikan, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Fauzan rahimahullah mengatakan, melanjutkan pembahasan ini, maka dzakarallahu fi kitabihil karim an aqwamin ankaru nikmatallah alaihim wa nasabu ma hasalu alaih minal mal wa ni'mati ila ghairillah. Kata Syekh Fauzan rahimahullah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam kitabnya yang mulia, dalam Al-Qur'anul Karim, tentang kaum-kaum terdahulu yang mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada mereka, dan mereka menyandarkan nikmat tersebut, apa yang mereka dapatkan dari harta dan nikmat itu, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Syekh Fauzan Habibullah akan menyebutkan ya kepada kita, ini sebagai ibrah bagi kita, tentang umat-umat terdahulu atau kaum-kaum terdahulu yang mereka diberikan harta benda yang sangat banyak, diberikan sekian banyak anugerah, karunia, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengingkarinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat tersebut dan menghukum kaum-kaum tersebut atau orang-orang tersebut. Imma ila kaunihim yastahiqunaha, mereka menyandarkan, atau kaum-kaum tersebut menyandarkan nikmat kepada selain Allah dengan mereka menganggap bahwasanya mereka adalah orang yang berhak, memang layak untuk mendapatkan nikmat tersebut. Ini diantara ya bentuk seorang menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Tak kala seorang na'am menganggap bahwasanya dia mendapatkan harta tersebut atau nikmat tersebut memang ya sudah sangat layak, ya karena disebabkan mungkin usaha dia, ya karena memang usahaku, usaha saya, kerasnya usahaku, ya karena kuatnya usahaku. Nah, jadi alasan-alasan seperti ini diantara bentuk seorang menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Au ila khibratihim wa ma'rifatihim wa maharatihim, atau mereka menyandarkan nikmat disebabkan kepada khibratihim, disebabkan kepintaran mereka, wa ma'rifatihim, atau disebabkan pengetahuan mereka atau disebabkan kemahiran mereka. Ini diantara bentuk-bentuk ya orang-orang terdahulu menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala 'anil insan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebagian manusia di dalam surat Fussilat ayat 50. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala in adaknahu rahmatan minna min ba'di dharra masathu la yakulanna hadza li wa ma adunnu sa'ah qa'imah wala in ruji'tu ila rabbi innali indahu la husna falanunabbi'anna alladhina kafaru bima amilu walanudhiqannahum min adzabin ghalid." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalau seandainya kami berikan kepada dia rahmat, kebaikan dari kami setelah atau sesudah dia mendapatkan kemudharatan, kesulitan, kesusahan yang dia rasakan, layakulanna hadali, dia mengatakan, naam, pasti dia mengatakan, ini hakku. Ya, ini diantara bentuk seorang yang kufur nikmat. Nah, takala dia mendapatkan kebaikan, dia mengatakan, ini adalah hakku. Ya, wa ma'adunnu sa'a qa'imah, dan dia mengatakan, bahwasanya aku tidak akan menduga, mengira bahwasanya hari kiamat itu akan tegak. Kemudian wala in ruji'tu ila rabbi innali indahu la husna. Kemudian orang ini mengatakan, orang yang kufur nikmat tadi, kalaupun seandainya aku dikembalikan kepada Rabbku, maka aku akan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh benar-benar akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir terhadap apa yang mereka telah amalkan, telah lakukan, dan kami akan memberikan siksaan yang sangat kepada mereka disebabkan mereka tidak mau bersyukur, tidak mau mengakui nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Fauzan bin Abdullah, fa qauluhu hadzali, maka perkataan dia hadzali, ya Allah dikaitkan dalam ayat ini, ini adalah hakku, ini adalah karena diriku, ay hasoltu ala hadza bi amali, yaitu dia mengatakan sesungguhnya aku mendapatkan ini itu disebabkan karena usahaku, wa anna mahkukun bih, dan aku berhak mendapatkannya, la annahu tafaddulun minallah, bukan karena karunia dari Allah, wa ni'matun laisa bihaulil abdi wala biquwwatihi, dan pada hakikatnya nikmat itu bukanlah disebabkan karena usaha ya seorang hamba dan kekuatannya, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara naam keadaan sebagian manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang mereka kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala an Qarun alladhi atahu Allahu al-kunuza al-'azimah fa bagha 'ala qaumihi. Kemudian kisah berikutnya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Qarun, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Qarun harta yang sangat banyak. Ya. Bahkan ya, kunci naam perbendaharaan Qarun itu sampai digotong, dibawa oleh beberapa orang yang sangat kuat, ulil usbah. Ya, saking banyaknya harta Qarun, luar biasa. Mungkin kalau Naam dikiaskan dengan sekarang, mungkin dia adalah orang yang terkaya di dunia ini sekarang ini, kalau dia masih hidup. Ya, orang yang terkaya. Nah, jadi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sekian banyak harta sampai-sampai ya kunci ya yang menyimpan harta Qarun itu sampai-sampai dibawa oleh beberapa orang, dan orang tersebut bukan orang yang lemah tapi orang yang kuat-kuat, menunjukkan harta Qarun itu sangat banyak sekali. Wallahu ta'ala alim shawab. Insyaallah akan kita lanjutkan kisah ini, pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.